Bismillahirrahmanirrahim. Al-mas'alatus sadisatu, masalah yang keenam. Al-buyu'ul manhiyu 'anha. Al-buyu'ul manhiyu 'anha. Jual beli yang terlarang. Nah syari'ul hakimu an ba'd al-buyu'i. Asy-syari' yang membuat, mengatur syariat yang maha bijak Allah Subhanahu wa taala telah melarang dari sebagian jual beli, transaksi jual beli. Idza tarattaba 'alaiha, apabila berakibat atasnya, tadyi'un lima huwa ahammu, penelantaran terhadap sesuatu yang lebih penting, yang lebih urgen. Ka'antus gila an ada'i ibadatin wajibatin, seperti halnya menyibukkan dari menunaikan ibadah yang wajib, sibuk dengan transaksi jual beli, akhirnya terlewatkan penunaian ibadah yang wajib, hanya dia tidak tunaikan karena tersibukkan oleh transaksi jual beli. Au yatarattabu 'alaiha idrarun bil akharin, atau berakibat atasnya pemudaratan terhadap orang lain, gara-gara transaksi itu ada orang yang termudaratkan. Nah, ومن هذه البيوع المنهي عنها, dan di antara jual beli yang terlarang ini, al-awwal al-bay' wasyira' ba'da al-adhan ats-tsani yawm al-jum'ah, jual beli setelah adzan kedua di hari Jumat. Istilah adzan kedua ini setelah adanya sunnah Uthman radhiyallahu ta'ala an, yang memerintahkan adzan yang disunnahkan adzan pertama, ya, setelah kota Madinah semakin luas, pemukimnya, penduduknya semakin banyak. Uthman radhiyallahu anhu ketika mendekati waktu masuknya sholat Jumat, memerintahkan seseorang adzan di tengah pasar untuk mengingatkan orang-orang bahwa waktu pelaksanaan sholat Jumat sudah dekat. Itu adzan pertama. Adzan yang kedua itu satu-satunya adzan di masa Rasulullah alaihi wassalatu wassalam, di masa Abu Bakar, di masa Umar radhiyallahu anhu, dan juga di masa Uthman di awal khilafahnya, sampai di adakannya adzan yang pertama itu. Nah, jadi adzan yang kemudian dimaksud adalah adzan Jumat ketika khatib sudah naik di mimbar dan mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, muadzin mengumandangkan adzan. Itu adzan kedua yang dimaksud. Baik, jika adzan itu telah dikumandangkan, ini khatib sudah di atas mimbar, khutbah sudah dimulai, tidak boleh lagi ada yang melakukan transaksi jual beli bagi yang terkena kewajiban menghadiri sholat Jumat, karena wajib menghadiri khutbah yang merupakan rangkaian dari pelaksanaan sholat Jumat. لا يصح البيع ولا الشراء ممن تلزمه صلاة الجمعة بعد الأذان الثاني. Tidak sah penjualan dan pembelian dari orang yang terkena kewajiban sholat Jumat. Mimman talzamuhu sholatul Jumat, yang terkena kewajiban sholat Jumat ba'da al-adhan al-thani, setelah adhan kedua. Diqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala dalam surah al-Jum'ah ayat 9, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, idza nudiya lis-salati yawmal min yawmil jum'ati, idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ah, apabila telah dikumandangkan azan, panggilan untuk menghadiri salat di hari Jumat yang diawali dengan khutbah, fas'au ila dzikrillahi, maka bersegeralah kalian menuju masjid untuk zikrullah, mendengarkan khutbah, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa dharul bai'a, dan tinggalkanlah transaksi jual beli. Faqad nahaa Allah taala anil bai'i fi hadzal waqt, maka sungguh Allah taala telah melarang jual beli di waktu ini. Ya, waktu yang disebutkan. Wanahyu yaqtadi at-tahrim, dan larangan menuntut pengharaman. Wa adam sihhati al-bay', dan tidak sahnya jual beli. Hukum asal yang dipetik dari larangan Allah Subhanahu wa taala adalah pengharaman. Larangan itu bersifat pengharaman. Jadi itu diharamkan, dilarang, yakni diharamkan. Karena tidak ada dalil di sini yang menggeser dari hukum asal tersebut ke hukum makruh. Dan larangan itu kembali kepada perkara itu sendiri, transaksi jual beli di waktu itu, maka menuntut tidak sah, menuntut batalnya. Karena transaksi jual beli sebelum azan kedua, begitu pula setelah sholat Jumat selesai ditunaikan, sah-sah saja, halal-halal saja. Tetapi ada larangan khusus, khusus di waktu itu, jika sudah azan kedua, azan yang dikumandangkan ketika khatib sudah di atas mimbar. Berarti larangan khusus di waktu itu, ini menuntut tidak sah. Difahami dari penjelasan ini, orang-orang yang tidak terkena kewajiban menghadiri sholat Jumat, yang punya udzur, atau yang tidak terkena kewajiban menghadiri sholat Jumat, seperti kaum wanita, sah-sah saja melakukan transaksi jual beli. Nah, kenapa ini diharamkan? Karena ini akan melalaikan dari menghadiri khutbah yang merupakan rangkaian dari sholat Jumat. Di atas dijelaskan apabila berakibat, ya, terlantarnya sesuatu yang lebih penting, terlalaikannya sesuatu yang lebih penting, seperti melalaikan dari menunaikan ibadah yang wajib. Menghadiri khutbah wajib. Khutbah sudah dimulai, ini malah sibuk transaksi. Nah, baik. Yang kedua, ats-tsani, bai'ul asya'i liman yasta'inu biha 'ala ma'siyatillah. Menjual hal-hal yang yakni menjual barang-barang liman kepada orang yang yasta'inu biha akan menggunakan barang-barang itu ala ma'asiatillah untuk bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-asya yang dijual itu pada asalnya barang-barang yang suci, halal. Tetapi jika dijual liman yasta'inu biha ala ma'asiatillah, jika dijual kepada orang-orang yang akan memanfaatkannya untuk bermaksiat kepada Allah, maka di sini ada unsur membantu mendukung kemaksiatan, maka diharamkan. Au yastakhdimuha fil muharramat, atau dia akan menggunakannya dalam perkara-perkara yang haram. Berarti ada unsur membantu mendukung perbuatan haram itu. Fala yasihhu bai'ul 'asiri liman yattakhidhuhu khamran. Maka tidak boleh menjual asir ya, anggur perasan ya, akan diperas, diolah untuk jadi khamar. Liman yatakhidhu khamar, kepada orang yang akan menjadikannya khamar. Walal awani liman yashrubu bihal khamr, dan tidak boleh menjual perabot, peralatan, bejana, gelas ya, semisalnya liman yashrubu bihal khamr, kepada orang yang akan menggunakannya untuk minum khamr. Wala bai'us silahi, wala bai'us silahi fi waqtil fitnati bainal muslimin, dan tidak boleh menjual senjata saat terjadi fitnah, konflik ya, perang saudara di antara kaum muslimin. Setelah terjadi perang saudara, ada fitnah ya, antara sama kaum muslimin. Satu kelompok dengan kelompok lain, sama-sama kaum muslimin, antara desa ini dengan desa itu. Maka tidak boleh menjual senjata kepada mereka, karena akan digunakan untuk membunuh saudaranya sesama muslim dalam konflik tersebut. Dan yang semisal dengan itu, menjual sesuatu yang akan digunakan untuk perkara yang haram, berarti membantu, mendukung ya, sesuatu perbuatan yang haram. Ini beberapa contoh yang disebutkan, tinggal dikias ya, sisa dikias dengan hal-hal yang lain yang serupa dengannya. Qala ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat 2, Allah ta'ala berfirman, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian di atas kebaikan dan ketakwaan. Kita diperintahkan oleh Allah SWT untuk kerjasama, bahu-membahu, tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Sebaliknya, وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعَدْوَانِ. Janganlah kalian ta'awun, tolong-menolong, kerjasama, bahu-membahu di atas dosa dan permusuhan. Ayat ini adalah dalil yang bersifat umum. Kandungan maknanya umum, larangan kerjasama, tolong-menolong atas perbuatan dosa dan permusuhan. Mencakup apa saja yang masuk dalam makna yang umum ini. Jika penjual menjual ya peralatannya kepada orang-orang yang akan memakainya untuk minum khamr, berarti masuk dalam ayat. Dia sudah kerjasama dengan mereka. Menjual sesuatu yang akan digunakan untuk berbuat perkara yang haram, untuk bermaksiat kepada Allah. Nah, berarti masuk dalam keumuman makna ayat. Ini pendalilan dengan keumuman makna ayat. Bisa difahami sisi pendalilannya? Jangan katakan tidak ada di situ penyebutan larangan menjual khamr kepada orang yang akan larangan menjual peralatan bejana, gelas dan semisalnya kepada orang yang akan menggunakan itu minum khamr, larangan menjual asir, anggur kepada orang yang akan membuatnya khamr dan seterusnya, tidak ada di ayat itu. Ya memang karena ini pendalilan dengan keumuman makna ayat. Makna ayat ini larangan kerjasama tolong menolong atas dosa dan permusuhan. Maka apa saja yang masuk dalam makna itu berarti haram. Salah satu nas yang juga menunjukkan ini, dan itu nas pada perkara riba. La'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilar riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melaknat akilar riba, orang yang makan riba, rentenirnya. Ya, pihak banknya dan semisalnya yang melakukan praktek riba dan mengambil riba, meskipun dibahasakan dengan bunga dan semisalnya, ya, dari orang yang bermuamalah, maka itu yang makan riba itu terlaknat. Yang kedua, mukilahu, yang memberi makan riba, yakni orang yang melakukan transaksi dengan bank, berutang dengan bank, kemudian dia bayar dengan tambahan bunga, yaitu riba, kepada rentenir. Padahal dia korban, kan? Dia pihak yang merupakan korban. Sebenarnya diuntungkan rentenirnya, banknya. Ini tadi miskin, korban dia. Ya. Korban sebenarnya dia. Karena dia yang dimakan. Dia yang dimakan hartanya dengan praktek sistem riba tadi oleh pihak bank atau rentenir. Tetapi dia ikut kena laknat. Kenapa? Kenapa ikut kena laknat? Karena gara-gara dia transaksi riba itu terjadi. Kalau dia tidak datang melakukan transaksi itu ke bank atau ke rentenir, tidak ada riba. Artinya dia terlibat mendukung terjadinya transaksi riba tadi. Meskipun sebenarnya korban. Sudah korban, kena laknat lagi. Ya. Dan notabene-nya kan terlilit itu. Orang-orang yang jadi korban riba itu. Nanti ada pembahasan tentang riba. Ya. Khusus. Nah. Terlilit biasanya. Ya. Bukannya mendapat kemudahan. Justru dililit oleh utang. Sampai harus jual tanah, jual rumah, jual ini, jual itu. Nah. Nah, tapi dengan keterlibatannya terjadi transaksi riba itu, ikut kena laknat. Semua yang terlibat ta'awun pada transaksi itu kena laknat. Selanjutnya siapa? Katibahu, juru tulisnya. Yang menulis, yang mengetik di situ transaksinya. Ikut kena laknat. Wasyahidai, dua saksi. Yang menjadi saksi pada transaksi itu. Tanda tangan jadi saksi, kena laknat. Kenapa orang-orang ini kena laknat, pihak-pihak ini kena laknat? Padahal sebenarnya, ya, intinya yang diuntungkan di situ sebenarnya akilah riba, yang makan ribanya itu. Karena yang lain ini pendukung, ya, kehadiran mereka, keikutsertaan mereka, keterlibatan mereka ini mendukung ta'awun terjadinya dosa tadi, yaitu riba. Jelas? Itu dalil, diantara dalil yang digunakan oleh ulama, ya, untuk pendapat ini. Nah, kemudian yang ketiga, dan ini madhab Hambali, ya, madhab Imam Ahmad ini. Yang ketiga, bai'ul muslimi ala bai'i akhih, penjualan seorang muslim atas penjualan saudaranya. Maksudnya bagaimana? Kita dengar contohnya biar jelas. Mithaluhu, contohnya, an yaqula liman ishtara shay'an bi asharatin, seseorang mengatakan kepada orang yang telah membeli suatu barang dengan harga 10, ya, kalau di sana misalkan 10 real, kalau kita di sini misalkan 10.000, ya, atau semisal itu harganya. Nah, dia mengatakan apa? Jadi orang itu sudah membeli, sudah akad, sudah sepakat dengan harganya dan sudah akad, ya, sudah akad. Tetapi masih di situ, masih ada khiyar majelis. Nah, masih ingat khiyar majelis? Masih ingat nggak khiyar majelis? Apa itu khiyar majelis? Al-bayi'ani bil khiyari malam yatafarraqa, penjual dan pembeli sama-sama punya hak memilih antara membatalkan akad atau melanjutkan selama keduanya belum berpisah dari tempat akad. Masih di majelis akad, masih di situ, masih di toko itu. Masih di tempat itu, majelis akad, berarti masih ada khiyar majelis, artinya bisa dia batalkan kalau mau. Ya, ini baru saja transaksi harganya 10. Datang orang ini mengatakan, ana abi'uka mithlahu bi arkhasamin, saya bisa menjual kepadamu barang yang sama persis dengan harga yang lebih murah. Siapa yang tidak tertarik? Barangnya sama persis, harga lebih murah. Jika ini tadi tertarik pembeli, dia punya khiyar majelis, iya kan? Dia mengatakan, saya tidak jadi membeli ini. Ya. Saya menggunakan khiyar majelis saya tidak jadi. Nah, ini kan sudah mengganggu ini. Sudah mengganggu transaksi orang. Ini apa? Menimbulkan permusuhan. Memicu permusuhan, perselisihan. Au abi'uka ahsana minhu binafsi tsaman. Atau dia mengatakan, saya bisa menjual kepadamu barang yang lebih bagus kualitasnya dengan harga yang sama. Nah, dia tertarik, dia akan membatalkan, kan ada khiyar majelis. Begitu pula jika antara kedua pihak itu ada khiyar syart. Sebenarnya sudah berpisah majelis, sudah tidak ada khiyar majelis, tapi dia tahu ada khiyar syart antara keduanya. Apa khiyar syart? Salah satu pihak, penjual atau pembeli. Nah, pada contoh ini pembeli yang diganggu ya, yang digoda. Berarti pembeli, dia tahu pembeli punya khiyar syart pada saat akad. Dia mempersyaratkan punya kesempatan satu pekan untuk menimbang. Dalam waktu satu pekan itu, jika tidak jadi dia akan batalkan. Jika habis waktu satu pekan, ya, dan tidak ada pembatalan, berarti lanjut. Nah, sehari atau dua hari kemudian dia datangi. Saya bisa menjual barang kepadamu persis sama, harganya lebih murah atau kualitas lebih bagus daripada itu, harga sama. Ya, coba lihat. Jadi yang dia tawarkan unggul karena barangnya sama tapi lebih murah, atau harganya sama tetapi lebih bagus. Nah, kalau dia tertarik, dia akan balik karena ada khiyar syarat, khiyar persyaratan. Dia mengatakan, saya tidak jadi. Ini akan memicu apa? Permusuhan, percekcokan. Nah, bahaya ini. Jika pihak yang ini tadi yang diganggu transaksinya marah, ya gimana? Tayyib. Oleh karena itu dilarang. Li hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Ibnu Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, wala yabi'u ba'dukum ala bai'i ba'd, wala yabi'u ba'dukum ala bai'i ba'd. Tidak boleh sebagian kalian melakukan penjualan atas penjualan sebagian lainnya. Hadis ini riwayatkan oleh Muslim. Perhatikan hadisnya. Tidak boleh melakukan penjualan atas penjualan orang lain. Maknanya mutlak masuk di dalamnya khiyar apa tadi? Majelis masih ada khiyar majelis. Akad sudah berlangsung masih ada khiyar majelis. Karena ada kemungkinan dia akan tergiur dengan tawaran manis tersebut sehingga dia membatalkan. Atau khiyar syart. Ya. Bagaimana jika sudah pisah majelis, tidak ada khiyar majelis dan tidak ada khiyar syart? Tidak ada khiyar syart. Berarti akad sudah tuntas. Apakah juga masuk dalam ya makna hadis ini yang sifatnya mutlak? Sebagian ulama mengatakan ya. Sebagian ulama mengatakan ya, tetap tidak boleh. Dia lihat ya, baru membeli barang, teh khiyar majelis kan sudah pergi, enggak ada sudah. Dan juga tidak ada khiyar syart. Ya, baru beberapa jam atau berapa menit dia lihat dia datangi. dia tawari dengan tawaran seperti tadi. Bisa saja dia mencari alasan balik lagi kemudian kata, oh saya tidak jadi, ini ternyata tadi saya tidak lihat, ternyata di sini kok ada sesuatu yang sebenarnya saya kurang cocok ini kalau seperti ini. Nah, nyari alasan gitu. Nyari-nyari alasan supaya bisa membatalkan. Nah, jadi tetap tidak boleh menurut pendapat tadi. Ada juga ulama yang mengatakan tidak masalah karena sudah selesai akadnya. Ya. Karena jalur untuk membatalkan yang khiyar majelis sudah tidak ada, khiyar syab juga sudah tidak ada. As-Sa'di Ibn Uthaymin memilih pendapat yang mengatakan tetap tidak boleh karena hadisnya maknanya bersifat mutlak. Semuanya masuk. Sudah terjadi akad. Kecuali, kata Ibn Uthaymin rahimahullah, kecuali apabila sudah lama, sudah sepekan yang lalu, sebulan yang lalu transaksinya. Ya apa urusannya kalau sudah sebulan yang lalu, sepekan yang lalu kan? Sudah lama ini. Sudah, ya, hal yang dikhawatirkan sudah tidak ada. Nah, wajib. Adapun jika masih baru, maka jangan. Menurut pendapat tersebut, wallahu a'lam. Kemudian ar-rabi yang keempat ini semisal dengan yang ketiga, kita pelajari saja. Asyira'u ala syira'i, pembelian atas pembelian orang lain. Nah, misaluhu contohnya, yakula liman ba'a syai'an, dia mengatakan kepada seseorang yang telah menjual sesuatu, dia sudah jual barangnya kepada pembeli, dia mengatakan kepada penjual tadi, ifsah al-bay'ah, batalkan penjualanmu, wa ana ashtarihi, dan saya akan membelinya, minka, darimu bi aktsara, dengan harga yang lebih mahal. Ba'da an ittafaqal ba'i'u wal mushtari 'ala tsaman, setelah penjual dan pembeli sepakat atas harga. Sudah sepakat atas harga, sudah akad, datang dia mengganggu, batalkan saja. Saya siap membelinya dengan harga yang lebih mahal. Ya. Wa hadhihi suratu, bentuk ini tadi, dakhilatun fin nahyil waridi fil hadits sabiq, masuk dalam larangan yang datang pada hadis yang telah lewat, hadis Ibnu Umar riwayat Muslim. Pembahasannya sama dengan pembahasan sebelumnya. Apabila itu khiyar majelis masih ada, atau ada khiyar syart, jelas tidak boleh. Apabila tidak ada, sudah tidak ada khiyar majelis dan tidak ada khiyar syart, akad sudah selesai, tuntas, boleh atau tidak, khilaf di antara ulama, perbedaan pendapat di antara ulama yang telah disampaikan di atas, sama khilafnya. Kemudian yang kelima, al-khamis, satu lagi ya, bai'ul 'inah, jual beli 'inah, jual beli transaksi 'inah adalah rekayasa riba untuk mendapatkan uang kontan. Wa suratuhu, bentuknya, an yabi'a syakhsun sil'atan li akhara bi tsamanin ma'lumin ila ajalin. Syakhs, seseorang menjual sil'ah, barang, li akhir kepada orang lain bithamanin ma'lumin, dengan harga yang jelas, dengan harga yang jelas, ila ajalin kredit, kredit cicil, sampai ajal, sampai waktu yang ditetapkan, akhir tahun misalkan lunasnya. Jadi dia menjual kepada seseorang barangnya. Harganya harga apa? Kredit. Harga kredit beda dengan harga kontan. Ada selisih. Ya kan? Kredit lebih mahal. Ya. Ila ajal. Sampai waktu yang ditetapkan akhir tahun misalkan dilunasi. Setelah itu, thumma kemudian yashtariha minhul ba'i'u bithamanin hadirin aqalla. Kemudian dia kembali membeli barang itu dari orang tadi. Al-ba'i', penjual tadi, membeli kembali barang itu dari pembeli tadi. Bithamanin hadir, dengan harga kontan. Berarti lebih murah. Aqalla, dengan harga yang lebih murah. Kontan lebih murah daripada kredit. Wa fi nihayatil ajali, dan di akhir waktu yang disepakati pelunasan kreditnya, cicilnya tadi, yadfa'ul mushtari, pembeli akan membayar ats-tsamanal awwala, harga yang pertama, harga kredit. Berarti apa yang kita fahami dari transaksi ini? Penjual tidak kehilangan barang, barangnya kembali lagi ke dia. Ya kan? Setelah dia jual, dia beli lagi kan? Berarti barang kembali ke dia. Bersama dengan itu, dia dapat untung selisih kredit dengan kontan. Kemudian pembeli, dari satu sisi pembeli dapat uang kontan. Kan penjualnya tadi membeli kembali dengan harga kontan. Dia bayar kontan. Jadi sebenarnya ini mau berutang, ini tidak mau ngutangi kalau tidak pakai bunga. Iya. Mau berutang 50 ribu real. Mau berutang 50 real misalkan. Ya. Yang ini tidak mau kalau bayarnya nanti 50 atau berutang 50 ribu real, bayarnya 50 ribu real, enggak mau. Bisa kalau 60 ribu real. Atau sebaliknya mau berutang, contoh lain, mau berutang 40 ribu real misalkan. Nanti dibayar juga 40 ribu real, enggak mau. Bisa kalau ada bunganya 10 ribu misalkan. Tapi kan kalau akad kort, pinjaman utang dengan jelas-jelas bunganya begitu kan, jelas-jelas ribanya. Coba direkayasa saja. Ini saya punya barang, beli saja ini. Saya hargai 50 ribu real. Kredit. Akhir tahun bayar. Sudah sepakat? Nah, sini barangnya saya beli lagi ya. Kontan, harga kontan 40 ribu real. Nih uangnya 40 ribu real. Dah, yang itu sudah dapat uangnya kan? Yang dia inginkan dapat. Yang ini juga dapat bunganya nanti 10 ribu real. Ini rekayasa riba namanya. Ini namanya inah. Tayyib, contohnya ka'an yabi'a ardon bi khamsina alfan. Seperti dia menjual tanah dengan harga 50 ribu. yadfa'uha ba'da sanah, yang akan dia bayar setelah satu tahun. Ya, lumayan panjang ini waktu kreditnya setahun. Thumma yashtarihal ba'i'u, na'am. Thumma yashtarihal ba'i'u minhu. Kemudian penjual membeli kembali darinya tanah itu bi'arba'ina alfan, dengan harga 40 ribu real naqdan, kontan. Wa yabqa fi dhimmatihi al-khamsuna alfan, dan tersisa pada zimmah pembeli tadi yang butuh uang kontan tadi, tersisa pada zimmahnya, pada tanggung jawabnya 50 ribu yang harga kredit tadi. Yadfa'uhal mushtari ala ra'sis sanah, yang harus dia bayar, yang harus dibayar oleh pembeli di akhir tahun. Ya. Wa summiyat 'inatan, dan ini disebut 'inah li'anna al-mushtariya, karena sesungguhnya pembeli ya'khudhu makana sil'ati 'ainan. Ya'khudhu makana sil'ati 'ainan. Dia mengambil sebagai ganti barang, ainan ay naqdan hadiran, uang kontan. Ya, jadi barang tadi hanya alat, barangnya tanahnya tadi dia dapat kembali lagi kepada penjual, tetapi dengan rekayasa itu dia dapat uang kontan, ain yaitu naqdan hadiran, uang kontan dia dapatkan yang dia butuhkan. Tersisa kewajiban dia membayar utangnya secara kredit li 50 ribu di akhir tahun dia harus lunasi, yang berarti ada bunganya, ribanya berapa? 10 ribu. Tapi diperhalus, direkayasa bagaikan transaksi, bukan murni pinjaman utang yang berbunga, yang beriba. Naam. Wa hurrima hadzal bai'u, jual beli ini diharamkan, li'annahu hilatun, karena sesungguhnya ini adalah rekayasa. Hilah, rekayasa. Yutawassalu biha ila riba, rekayasa yang ditempuh untuk bisa mendapatkan riba. Fa'an ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dari ibn Umar radhiyallahu anhuma qal, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tabaya'tum bil 'inah, Rasul bersabda, idza tabaya'tum bil 'inah, apabila kalian melakukan transaksi jual beli 'inah, wa akhadtum adnabal baqar, dan kalian mengambil ekor-ekor sapi, artinya sibuk dengan pertanian, wataraktumul jihada, dan kalian meninggalkan jihad, ya, tidak melaksanakan kewajiban berjihad, sibuk dengan kehidupan dunia, pertanian dan perdagangan, transaksi yang terlaknat yaitu riba yang direkayasa dengan inah, pelanggaran syariat yang besar itu berakibat fatal terhadap kalian. Sallallahu alaikum dhullan, Allah akan menimpakan atas kalian kehinaan. Kehinaan diinjak-injak oleh musuh. La yarfa'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah tidak akan mengangkat kehinaan itu dari kalian, hatta tarji'u ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama kalian. Istiqamah, melaksanakan agama kalian, taat, melaksanakan agama syariat, tidak melakukan transaksi riba, tidak merekayasa riba. Ya. dan keharaman-keharaman yang semisalnya. Nah, hadis ini riwayat Ahmad, Abu Dawud, dinilai sahih oleh Al-Albani dalam As-Sahihah. Ini salah satu model rekayasa riba. Ada model lain yang banyak terjadi di zaman kita, akan kami sampaikan pada pertemuan berikutnya. Ini yang terjadi, menjamur pada penjualan motor, mobil melalui dealer-dealer dengan sistem kredit melalui bank pembiayaan. Nah, تفضلوا. بسم الله الرحمن الرحيم.